إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها ثم أما بعد معاشر المسلمين Jamaah Jumat Masjid Al-Ihsan yang diberkati Allah Ta'ala. Sama-sama melakukan amal soleh, apakah itu mengerjakan sholat, apakah itu bersedekah, berpuasa, haji maupun umrah. Sama-sama mengerjakan ketaatan, terkadang Allah Ta'ala menerima dari salah seorang dan menolak dari yang lainnya. Karena itu dalam surat Az-Zumar 47 Allah Ta'ala menjelaskan banyak sekali nanti manusia pada hari kiamat yang sangat terkejut. Kenapa terkejut ma'asyiral muslimin? Karena selama hidup di dunia merasa sudah mengerjakan banyak amal soleh, tetapi ketika datang kiamat yang dia dapatkan hanyalah hukuman dan siksaan dari Allah Ta'ala. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman pada surat Az-Zumar 47 pada potongan terakhir daripada ayat itu Allah mengatakan وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَى لَهُمْ dan tampak bagi mereka مِنَ اللَّهِ dari Allah berupa hukuman, siksaan, ancaman na'udzubillah makanu malam yakunu yahtasibun yang dahulu mereka belum pernah memperkirakannya sama sekali. Sama dengan ayat ini ma'asyiral muslimin yang disebutkan Allah Ta'ala dalam surat Al-Ghasyiyah 3 dan 4 Allah mengatakan amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Amilatun nasibah, orang itu beramal tapi cuma capek, naudzubillah, capek, kemudian tasla narun hamiyah, masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Makanya Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Ibnu Katsir atau nama aslinya adalah Tafsirul Qur'anil Azim, ketika beliau menafsirkan ayat ini mengatakan amilat amalan katsiran wa nasabat fi, dia telah melakukan amal yang sangat banyak bahkan capek dalam beramal itu. Wa yaumal qiyamati suliyat naron musta'ilah, naudzubillah, tetapi pada hari kiamat dimasukkan dalam api yang menyala-nyala. Hal semacam ini ma'asyiral muslimin tidak perlu kita ragukan, tidak perlu kita tolak. Masa Allah yang Maha Pengasih, ada orang berbuat baik kok ditolak buktinya? Dalam surat Al-Maidah 27 Allah mengatakan watlu alaihim naba'a ibnai adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar. Watlu alaihim, bacakan kepada mereka wahai Muhammad. Apa yang dibacakan kepada kita ma'asyiral muslimin? Naba abnai Adam bil haq, berita dua anak Adam secara benar. Qabil dan Habil, id qarraba qurbanan, ketika masing-masing keduanya mempersembahkan pengorbanan. Fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar, kemudian diterima dari salah satunya dan ditolak daripada yang lainnya. Na'udzubillah. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ma'asyiral muslimin, ketika membaca ayat ini, Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, kunu liqabulil amali ashadda ihtimaman minal amal, jadilah kalian orang-orang yang terhadap diterimanya amal lebih baik, lebih besar perhatiannya daripada amal itu sendiri. Faktanya memang banyak sekali orang melakukan amal soleh, banyak sekali orang melakukan ibadah, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menolaknya. Karena Allah itu dia berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah menerima amal hanya dari orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Ta'ala tidak menjadikan saya dan para hadirin orang-orang yang amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena itu senantiasa ucapkan seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim dalam firman Allah Ta'ala yang berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bayti wa Ismail. Ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi-pondasi Baitul Haram. Setelah selesai keduanya mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah, mesti kita ketahui apa saja penyebab nanti amal soleh yang banyak dan kita capek mengerjakannya. Apa saja amal, perbuatan atau dosa yang akan menghabuskan dan menjadikan amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kali dan yang paling penting adalah syirik ma'asyiral muslimin. Jauh-jauh kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja dalam surat Az-Zumar 65, padahal kita tahu siapa beliau. Kalau sholat saja sampai kakinya bengkak. Kalau beliau berinfak kambing dua lembah penuh diinfakkan, disedekahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi andaikan beliau berbuat syirik, habis amalnya. Allah Ta'ala berfirman, walaqad uhiya ilaika, sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ilal ladzina min qablik, dan kepada para nabi sebelum kamu. Apa wahyunya ma'asyiral muslimin? La in asyrakta, jika kamu berbuat syirik, la yahbatanna amalun, pasti habis semua amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan pasti kamu tergolong orang-orang yang merugi. Kita semua sepakat syirik adalah dosa paling besar yang hamba ketika mati tanpa bertaubat darinya akan selama-lamanya dalam neraka. Tetapi banyak dari kita ma'asyiral muslimin tidak sadar dan tidak tahu apa itu bentuk-bentuk kesyirikan. Saya akan mencontohkan syirik yang ada dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekedar contoh, karena banyak sekali bentuk kesyirikan itu. Pertama kali adalah yang disebutkan dalam Musnad Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk seorang sahabat yang sakit. Tiba-tiba Nabi melihat pada lengan sahabat itu ada gelang kuningan ma'asyiral muslimin. Nabi bertanya, mahadi, ini gelang apa? Sahabat, padahal sahabat, dia menjawab, minal wahinati ya Rasulullah, ini gelang untuk menyembuhkan penyakit wahina, penyakit yang menimpa lengan saya wahai Rasulullah. Apa kata beliau ma'asyiral muslimin? Beliau mengatakan, izaha, buang, lepaskan. Fa innaha la taziduka illa wahnan, gelang itu tidak menambahkan kepadamu selain keparahan, semakin parah saja penyakit kamu gara-gara gelang ini. Lanjutannya apa? Wa innaka law mutta, dan jika kamu mati, naudzubillah, wa hiya alaika, dan gelang itu ada padamu, ma aflahta abadan, selamanya kamu tidak akan pernah beruntung, naudzubillah. Salah satu contoh dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lainnya, ma'asyiral muslimin. Kadang-kadang kita iri dengan orang, ada masalah dengan orang. Maka kita datang ke dukun, bagaimanapun bentuk dukun itu, apakah dia berpeci putih, pakai serban, yang jelas itu dukun. Hati-hati. Kadang-kadang orang punya penyakit kok enggak sembuh-sembuh karena panik. Jalan pertama kali pasti datang ke dukun, padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ataka hinan au arrafan," barang siapa mendatangi dukun atau paranormal, "fasa'alahu an syai'," kemudian bertanya sesuatu. Bertanya aja, "Lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah," tidak diterima salatnya selama 40 hari padahal masih salat. Naudzubillah. Bagaimana kalau misalkan dia melaksanakan yang diperintahkan si dukun itu, disuruh mendem ini dia lakukan, suruh baca ini dia lakukan, suruh melakukan nyembelih ini dia lakukan. Dalam riwayat Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Sungguh dia telah kufur kepada agama yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain daripada kesyirikan, ma'asyiral muslimin, riya. Betapa banyak orang mengerjakan amal soleh kemudian diposting sana sini. Ada yang niat awalnya melakukan amal soleh bukan untuk Allah Ta'ala, ini syirik akbar. Ada yang mungkin niat itu awalnya ikhlas buat Allah, tapi di tengah jalan berubah haluan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat An-Nasa'i, beliau mengatakan, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhu," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Allah itu tidak menerima amal kecuali yang murni untuknya dan yang amal itu dilakukan untuk menggapai wajahnya. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan contoh yang lain daripada syirik, ma'asyiral muslimin, adalah menisbatkan nikmat Allah kepada selain Allah Ta'ala. Pernah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah, yang tadi malam itu hujan lebat, habis sholat subuh beliau menghadap kepada para sahabat dan mengatakan, Allah Ta'ala berfirman, "Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir." Pagi ini, subuh ini, ada di antara hamba-hambaku, kata Allah, yang mukmin kepadaku Allah dan kafir. Mukmin ketika dia mengatakan, "Qudirna bi fadlillahi wa rahmati," kita mendapat hujan ini murni karena rahmat dan keutamaan Allah. Sementara yang menjadi kafir dan beriman kepada bintang, kata beliau dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, adalah yang mengatakan, "Qudirna bi nau'i kadza wa kadza," kita mendapat hujan ini karena bintang ini dan bintang itu. Bayangkan betapa sering kita mengatakan, "Wah, kalau bukan karena satpam sudah kemalingan rumahku. Wah, kalau bukan sopir yang lihai mungkin sudah nabrak ini mobil." Ini semua nikmat dari Allah, tapi dinisbatkan kepada manusia, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu contoh kesyirikan, ma'asyiral muslimin. Perkara lainnya yang menjadikan amal kita ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memakan makanan yang haram. Mari kita perhatikan pekerjaan kita. Jangan sampai kita pulang kemudian makan atau memberi makan anak istri kita dengan barang-barang haram. Hadisnya jelas sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita dalam Sahih Muslim, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilu safar." Kemudian Nabi menjelaskan, menyebutkan orang yang safarnya lama. Ash'atha aghbar, rambutnya kusut, tubuhnya penuh dengan debu. Wukuf di Arafah, yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit, "Ya Rabbi, ya Rabb," sambil menangis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa mat'amuhu haram," tapi makanannya haram. "Wa mashrabuhu haram," minumannya haram. "Wa malbasuhu haram," pakaiannya juga haram. "Wa ghudhiya bil haram," dan tumbuh dari barang-barang haram. "Fa anna yustajabu lidzalik," maka mana mungkin Allah mengabulkan doa maupun ibadahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha